الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, yang insyaallah Allah selalu berikan istiqomah kepada kita sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam la as'alu anhu ghairu. Kabarkan kepada aku qaulan fil Islam, perkataan dalam Islam yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada orang setelahmu nanti. Maka Nabi pun bersabda, qul amantu billah summa istaqim. Katakan amantu billah, bahwa aku telah beriman. Bukan aminu billah, tapi amantu billah. Aku telah beriman, summa istaqim, kemudian istiqomah. Artinya, istiqomah di dalam agama ini tidak mungkin terrealisasi tanpa iman yang benar. Kemudian orang yang beriman, banyak Allah muliakan orang yang beriman, baik di Quran maupun di sunnah-sunnah Rasulnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda di hadapan para sahabat yang saat itu hadis ini disampaikan dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, di mana beliau bersabda, kata Rasulullah, ajibtu. Ajibtu. Kita sering dengar bahasa ajib tapi enggak pernah ngerti artinya, kan? Rasul mengatakan ajib tuh. Ajib itu sesuatu yang menakjubkan. Jadi, wow, bukan main gitu loh, ajib. Tapi kalau ajib tuh, aku ini terpesona gitu loh. Sungguh sangat menakjubkan diriku. Ajib tuh, kata Nabi, min qada'illahi lil mu'min. Aku takjub, kata Rasulullah, dengan min qada'illahi lil mu'min, pada semua qada'illah, ketetapan-ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk orang beriman, dalam kurung takdir. Takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menekankan bahwa sesungguhnya aku ini takjub dengan semua ketetapan Allah pada orang beriman. Apa sih ketetapan Allah? Rasul mengatakan, in asabahu khairun hamida wa syakara. In asabahu khairun hamida wa syakara. Seandainya orang beriman asabahu khairun, Allah uji dengan kebaikan, hamida wa syakara, acap kali dia memuji dan bersyukur. In asabahu khairun hamida wa syakara. Kemudian kata Nabi, wa in asabahu musibatun hamida wa sabara. Pun sebaliknya, kalau orang beriman ini diuji dengan musibah yang besar, hamida wa syakara, dia puji Allah dan dia bersabar. Fal mu'min yu'jaru fi kulli amrihi. Maka Rasulullah mengatakan falil mu'min yujaru fi kulli amri. Bahwa orang beriman acap kali diberikan balasan pada setiap hal yang Allah perintahkan. Oh, masya Allah. Asalkan beriman. Sehingga ditekankan sekali pengkritikan tentang masalah keimanan di sini. Karena jujur saja begitu banyak orang yang beriman tapi terkadang tidak berasa dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana pembahasan kita di perjumpaan yang lampau, ya, yakni pembahasan mutlak tentang permasalahan syirik. Ya, permasalahan tentang permasalahan syirik, kita sudah masuk kepada bab terakhir dan nanti kita masuk kepada pilar ibadah dalam Islam. Karena dalam kitab Syarah Akidah Ahlussunnah di sini dijelaskan bahwa tidak langsung masuk kepada kaifiat ibadah. Karena kalau bicara ibadah, antum tinggal buka kitab hadis sahih bercerita tentang masalah sholat, zakat, puasa, haji, fadl. Antum bisa baca, antum bisa praktekkan. Tapi sebelum ibadah, di mana Nabi mendakwahkan 13 tahun di Mekah meluruskan akidah. Karena tak terasa kadang manusia ini terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Bahkan terkadang kalau diingatkan, Pak, ini syirik, enggak nerima. Ah, udah dari dulu begini, Tad, gimana dibilang syirik? Kan ulama dari dulu udah ada. Kenapa baru sekarang dibilang syiriknya, gitu loh. Kadang enggak bisa terima kita. Padahal demi Allah, justru kemuliaan buat orang yang mengkritisi keimanan terlebih dahulu, kemudian merapikan ibadah. Karena ibadah ini tidak mungkin sampai kepada Allah kalau kita enggak memahami rukun dan syaratnya. Di mana ibadah ini memiliki rukun ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya orang ini berbuat syirik kepada selain Allah, maka demi Allah, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan buat orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan taraktu wa syirkahu, kutinggalkan perbuatannya dan orang yang melakukannya. Jadi kalau sampai ada orang sholat khusyuk, sholatnya ya, ngajinya bagus, zakatnya cakep, ibadahnya masya Allah, tapi dia berbuat syirik, taraktu wa syirkahu, kutinggalkan perbuatannya dan orang yang melakukannya, total. Wa ma li zalimina min anshar, tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Apa ancaman-ancaman orang yang berbuat syirik? Yang pertama dikatakan bahwa dalam bab yang kita bahas di penghujung terakhir kemarin, bahwa yang punya buku itu halaman 173 ya. Nah, yakni yang pertama ancaman bagi orang yang berbuat syirik, yakni Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertaubat kepada Allah. Ya, ancaman orang yang berbuat syirik pertama kali adalah Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Sehingga tidak akan pernah diterima kalau Allah sudah wafatkan dia. Ya, tetapi kalau dia belum wafat, ya dia berbuat syirik, berteman sama dukun, datang ke paranormal, kemudian dia tobat, Allah Ghafurur Rahim. Ya. Tapi kalau sampai di akhir hayatnya dia tetap berbuat syirik, ah ini yang ditegaskan tidak diperbolehkan. Ya. Tapi dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat masyhur, sering disampaikan. Bahwa Allah berfirman, Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Banyak faedah ini ayat, memberikan fawaid yang banyak. Salah satu faedah yang membedakan ahlus sunnah salafiyin dengan orang-orang khawarij, orang-orang takfir ketika mentafsirkan ayat ini, di mana Allah berfirman, Allah ampunkan seluruh dosa kecuali syirik. Cuma syirik yang Allah tidak ampunkan, selain syirik Allah ampunkan. Berarti menandakan selain perbuatan syirik tidak ada yang kekal di neraka. Sahih. Ya. Tapi nanti ada sekelompok orang yang mengkafirkan, bahkan mengatakan pokoknya kalau orang dosa besar kekal di neraka. Oh, masya Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan selain syirik tidak. Ini yang punya neraka siapa nih? Kan gitu. Yang punya neraka Allah tapi dia atur Allah. Enggak ya Allah, pokoknya dia abadan. Masya Allah. Ini presiden kafir nih. Bininya enggak pakai jilbab. Emak ente di kampung enggak pakai jilbab. Ente kafir, subhanallah. Mudah sekali mengkafirkan orang. Melihat orang yang bermaksiat, melihat orang yang berbuat dosa tanpa adanya tabayun. mengklarifikasi. Dan ini pun terjangkit penyakit di para penuntut ilmu. Mudah sekali untuk mentakfirkan para ulama gara-gara satu dua kesalahan, ya. Antum sering mendengar mungkin fatwa-fatwa ulama yang kadang berselisih dengan fatwa jumhur ulama. Contohlah yang paling gampang, ya. Apa? Oh ya, adanya fatwa yakni zakat profesi dari Syekh Qardhawi. Nah, ini kan sudah dipatahkan oleh para ulama, tidak ada zakat profesi gitu kan. Nah, sehingga Islam tidak mengenal seperti itu. Tetapi ketika Syekh Qardhawi memfatwakannya, beliau orang yang berijtihad. Bukan berarti lantas antum patahkan orang yang pengen baca buku Syekh Qardhawi. Ah udah, Qardhawi jangan ngaco. Oh, masya Allah. Gara-gara satu fatwa yang Allah ampunkan beliau. Kalau beliau dapat benar fatwanya, pahalanya dua. Kalau beliau salah, pahalanya satu. Tapi kadang-kadang kita cut, udah salah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mencatat rekor hadis hadis maudhu terbanyak dalam bukunya. 900 lebih hadis dhaif dalam buku Ihya Ulumuddin. Tetapi ulama tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Ghazali ulama su, tidak. Karena yang beliau sampaikan ini adalah ijtihad-ijtihad beliau, gitulah. Sehingga tidak bisa kita patahkan langsung, oh dia tidak benar. Karena demi Allah tidak ada manusia yang benar. Begitu pula buku-bukunya pun seperti itu. Tidak ada buku-buku yang sempurna di atas dunia kecuali Al-Qur'anul Karim. Maka kita enggak boleh mematahkan seperti itu. Nah, ini dia. Jadi fawaid dari ayat tersebut bahwa selain dosa syirik Allah ampunkan. Ya. Sehingga Allah saja membuka pintu maaf, ya, apalagi manusia harus belajar dari sini bagaimana cara mengampunkan orang yang berbuat salah. Tapi kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang berbuat syirik yang kedua adalah diharamkan sorga bagi orang musyrik. Padahal hidup ini tujuannya ya sorga. Kalau Allah wafatkan kita, bahkan kita pun berharap lubang kubur kita lubang sorga, bukan lubang neraka. Khufratan min khufratin miran. Bukan lubang kubur neraka. Raudhatin min riyadil jannah. Yang kita minta taman-taman surga. Bahkan kalau kita diwafatkan kemudian dimasukkan, nanti kita masuk ke akhirat nanti pun kita berharap surga. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Ma'idah ayat 70, innahu mayusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, bahwa sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Faqad harramallah, ini fi'il madi, sesuatu yang telah lampau dan sudah pasti, maka Allah pastikan neraka buatnya, gitu loh. Harram alaihi al-jannah, Allah haramkan surga, berarti pasti neraka. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa maliz zalimina min amsar. Dan ini yang perlu ditakutkan. Wa maliz zalimina min amsar. Wa maliz zalimina min amsar. Dan tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Ketika zalim ini diterjemahkan, yakni asyirku billah. Maka tidak akan pernah ada pertolongan Allah buat orang yang berbuat syirik. Maka enggak bosan-bosan ulama menekankan tentang bab tauhid yang lawan dari syirik. Syirik yang pertama, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ini kadang-kadang manusia, masya Allah, ini kita enggak paham, kadang-kadang kita enggak gampang nerima, gitu loh. Apalagi ketika amaliyah kita terkritisi dengan hadis-hadis yang sahih, wa yadubillah wa na'udzubillah, subhanallah, ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik, seluruh amal kebaikan yang pernah dibuatnya musnah. Rugi kan? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, dipastikan musnah seluruh amal mereka. Walaupun ini untuk syirik besar, Tapi sepakat jumhur ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun mengatakan bahwa syirik kecil merupakan pintu syirik besar. Syirik kecil merupakan pintu syirik besar. Contoh, kan kalau antum berkeyakinan batu cincin ini, sabab batu cincin ini Allah selamatkan saya, syirik kecil. Okay. Tapi dilala antum kepleset lidah mengatakan untung ada batu. Nah, subhanallah, terjebak dalam perbuatan syirik. Syirik besar, tipis sekali. Belum lagi syirik khafi, syirik yang ringan sekali, yang akhfa min dabibin namlah, yang manusia ini lebih sering enggak berasa. Sampai Nabi memastikan kau pasti melakukannya, tapi jangan pernah putus kau baca setiap malam minimal 3 kali. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Disunahkan baca kita, muakkad sifatnya. Bahkan ulama mengatakan wajib. Karena manusia ini tipis sekali ketika dia merasakan bahwa apa? Ada penolong selain Allah. Tertolong dengan selain Allah. Dia terjebak dalam perbuatan syirik yang lembut. Tapi kalau dibiarkan, mungkin dia akan mengatakan, Ustaz, ana yakin bahwa sabar dan sholat itu menolong. Ya, istainu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Tapi kalau ana boleh jujur, justru yang nolong ana ini bukan sabar sama sholat, teman ana. Yang nolong ana ini tetangga, bukan sabar sama sholat gitu loh. Terbiasa nyaman tertolong dengan selain Allah. Padahal kalau dia renungkan, siapapun yang nolong dia, hakikatnya dari Allah. Kalau dikatakan untung ente datang, kan syirik. Ya, tapi antum ingat, ini penjabaran syirik khafi ini ya, syirik asghar sama syirik khafi ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jadi jangan kalau kita katakan ini syirik khafi, ini syirik asghar, wah dia kafir, tunggu dulu. Enggak seperti itu. Lain sama syirik akbar, dia sudah menjadikan anda tandingan selain Allah, ini jelas kufur. Tapi kalau syirik khafi tidak, syirik asghar tidak. Cuma ulama sepakat kalau dibiarkan akan berbuat syirik besar. Merasa aman dengan selain Allah. Padahal kalau orang Islam akan berilmu sebelum berkata dan beramal. Ketika dia katakan untung kamu datang, kalau enggak mati saya, kan enggak boleh. Dia akan katakan alhamdulillah, izin Allah didatangkan kamu, sehingga enggak jadi orang tersebut berbuat jahat. Boleh. Dia kedepankan Allah, karena datangnya orang tersebut sebab Allah. Tapi kalau dibiarkan untung ada kamu, untung ada dia, orang akan lupa tawakal kepada Allah, terjebak dalam perbuatan syirik. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Maka lisan ini tergantung kebiasaan. Tadi dikatakan in asobathu syarra fahamida wa syakara. Ciri khas para sahabat orang beriman itu kalau diuji dengan kenikmatan, hamida wa syakara. Dia puji Allah, dia bersyukur. In asobathum musibah hamida wa sabara. Lain kalau diuji dengan musibah, hamida. Dia puji Allah dulu, wasabara, dan dia sabar. Tetap mengedepankan pujian. Dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Segala puji milikmu ya Allah, ajarkan hamba untuk selalu bersyukur ya Allah. Habis salat, alhamdulillah rabbana taqabbal minna. Ini kan akidahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau selesai ibadah, yang dia katakan rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah yang kami perbuat ini ya Allah. Pun kalau diuji dengan musibah, dia akan katakan alhamdulillah inna lillahi ma akhadha wa lahum a'ta wa kullu shay'in bi ajrin musamma. Segala puji milikmu ya Allah. Oh, segala sesuatu kembali kepadamu ya Allah. Kaulah yang berhak mengambilnya ya Allah. Dia tawakalkan hidup. Karena pada apa hakikatnya, seluruh hidup di atas dunia ini sifatnya fana, bukan abadi. Maka Nabi mengatakan ajib itu. Allah, takjub saya sama orang beriman. Apapun yang dia lakukan terbaik. Allah yu'jaru fi kulli amrihi, diberikan balasan pada setiap yang mereka lakukan, asalkan mengedepankan iman. Tapi kalau tidak, fatal. bahkan musnahlah seluruh ibadahnya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik, musnah semua apa yang mereka perbuat. Rugi, karena manusia pasti berbuat syirik, imma mutlak syirik akbar maupun syirik asghar atau khafi. Sehingga kalaupun dia enggak akbar, dia enggak akbar, khafi atau asghar. Maka bagaimana caranya supaya enggak terjebak dalam perbuatan syirik? Ya pelajari lawan syirik, at-tauhidu al-biddu yuzhiru hasan wa huddiddi wa bibiddi hatta tabayyanul asya. Ini yang pernah kita bahas, bahwa terkadang lawan ini menjelaskan kebenaran lawannya. Ini memahami sesuatu yang terbalik untuk memahami kemuliaan tersebut sangatlah baik. Tapi luruskan niat. Luruskan niat. Tapi bukan berarti lantas, oh kalau gitu saya pengen belajar sihir, saya pengen belajar ini. Enggak kesana maksudnya. Sekedar mengetahui saja. Nah, ini bagus-bagus sekali untuk tidak melakukannya insyaAllah. Kemudian ayat lain surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada kamu ya Muhammad, min qablik, bahkan dari sebelumnya, yakni nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta layahbatanna amaluk, seandainya kalian berbuat syirik, para nabi pun dinasihatkan, seandainya kalian berbuat syirik, layahbatanna amaluk, maka Allah akan musnahkan seluruh amal kalian. Wala takunanna minal khasirin, maka janganlah kalian tergolong orang-orang yang khasir, rugi. Kenapa dikatakan rugi? Iya, lawang hidup ini makin mendekati lubang kubur. Kenapa akhir hidup kok berbuat syirik? Dulu dia enggak, dia alim, dia bagus, agamanya cakep, cuma di akhir hayatnya dia berbuat syirik. Layah baton na amaluk, musnah seluruh amalnya. Rugi enggak? Rugi. Kenapa dikatakan rugi? Lantar ji'al ayyaumul lati mabab, tidak kembali hari yang telah lampau. Hari yang sudah kita lewati enggak kembali lagi. Tidak kembali lagi kecuali kita bertobat kepada Allah. Maka dosa yang pernah kita perbuat Allah musnahkan. Itu faedahnya saum di bulan Ramadan. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang sebelumnya. Allah akan ampunkan seluruhnya. Ghufirallahumma taqaddama min dzam. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Itu faedah orang yang berpuasa. Banyak sekali nanti faedah ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat, ini yang butuh syarah. Ini butuh syarah ini. Kadang orang kalau menerjemahkan letter luck, terjadilah keributan di mana-mana. Yang keempat ini dikatakan, orang yang musyrik itu halal darahnya dan hartanya. Nah, cuman butuh penjelasan ini. Enggak lantas antum baca faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudulahum kullamarsad. Oh, masyaallah. Dikatakan sama Allah, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di pengintaian-pengintaian. Oh. Ini bangsa kita ini senang bikin patung di mana-mana, Ustaz. Orang Islamnya enggak jelas status keagamaannya, bahkan menuhankan para pemimpin togut-togut, maka mereka orang kafir musyrik. Maka faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Oh, masyaallah. Pokoknya bom. Dia ada di mall, bom. Ada di kafe, bom. Ada di sini, bom. Oh, tanpa melihat sarah ayat ini. Padahal begitu banyak ayat yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan tentang haramnya membunuh orang Islam. Bahkan hadis mutlak mengatakan hancurnya dunia ini, kata Allah, lebih aku cintai ketimbang terbunuhnya satu orang beriman. Bahkan Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah fa inna rihaha la tujadu fi masirati sab'ina aman. Barang siapa yang membunuh mu'ahad atau mu'ahid, orang yang terikat kontrak perjanjian dengan orang Islam atau orang kafir yang tinggal di negeri Islam, sehingga mereka bayar pajak, terlindungilah mereka karena bayar pajaknya, kata Nabi, dibunuh oleh orang Islam yang membunuhnya tidak akan pernah masuk sorga, wala mencium bau sorga, Padahal bau surga tercium dari 70 tahun perjalanan. Ini kan jelas sekali mengukuhkan ayat ini, bahwa ayat ini secara global, faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ini di medan perang. Di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yakni kafir harbi, kafir yang wajib diperangi, sehingga dikatakan bunuh mereka di mana saja kalian bertemu dengan mereka. Wa khudhuhum, dan apa, tangkaplah mereka, khuduhum, tangkap ambil mereka, wahsuruhum, kemudian kepunglah mereka, waqudu lahum kulla marsad, intai mereka. Ini medan perang, enggak bisa diterjemahkan letter luck, butuh sarah dari sunnah, dari asar para sahabat dan lain sebagainya, sehingga mereka akan pertontonkan kelemah lembutan Islam, bukan Islam sesuatu yang menakutkan. Maka jujur saja, ketika ulama acap kali menekankan, banyak orang mengakui bahwa mereka berakidah salaf, cukup puas dengan akidah salaf. Ya salah. Akidah harus salaf, manhaj pun harus salaf. Karena jujur saja, orang membahas kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini yang bom sana bom sini pun itu dikaji loh, akidahnya salafi, tapi manhaj mereka tidak, cara beragama mereka. Manhaj itu apa sih? Sabil. Kita sudah bahas di awal-awal perjumpaan. Sabilun, tariq, sunnah, cara atau jalan Rasulullah, di mana Nabi mendakwahkan Islam dengan penuh kelemah lembutan dan dipahami oleh Ali bin Abi Thalib, yakni hadisun nasa bima ya'rifu alaih. Sampaikan kepada manusia sebatas ukuran pemahaman mereka. Adanya tahapan-tahapan tobaqon an tobaq, memberikan kesempatan manusia untuk beragama dengan penuh kelemah lembutan, didakwahkan mereka, dan Nabi contohkan di mana beliau berkata tegas buat orang yang berilmu, beliau berkata lemah lembut buat orang yang sedang belajar, bahkan beliau lembut sekali kepada orang-orang yang tidak mengerti. Tapi beliau apa, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum, cuma kalau sama orang-orang kafir tegas Nabi. Bahkan walaupun benar perkataan itu orang kafir, Nabi enggak akan membenarkan kecuali menemukan dulu di Quran. Hati-hati sekali beliau. Nah, kita seenaknya saja sekarang mengatakan, bahkan membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Ah, dengan dia juga biar enggak sholat, masya Allah. Entes, dibanding-bandingkan. Seakan-akan orang kafir lebih mulia. Wa iyadubillah wa na'uzubillah. Dan sukses iblis untuk mencuci otak manusia. Subhanallah. Baik, jadi mutlak ini tidak seperti itu, ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika afsamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Yani aku diperintahkan untuk perang, membunuh manusia sampai mereka bersyahadat. Artinya apa? Kalau mereka sudah bersyahadat, tidak boleh darahnya dibunuh. Kecuali mereka tidak bersyahadat dan mereka kafir harbi, bukan kafir zimni. Ya, mereka boleh dibunuh. Kalau kafir zimni tidak. Mereka enggak membuat makar kepada kita, enggak membuat kerusakan. Ya silakan. Enggak bisa kita cut mereka, sempitkan jalan. Oh, yang ada keributan, orang takut masuk Islam kalau sudah seperti itu, ya. Masya Allah. Tapi itu yang pernah disampaikan. Sehingga masuklah kita kepada pembahasan berikut, yaitu pilar-pilar ibadah dalam Islam. Pilar-pilar ibadah dalam Islam. Sehingga orang harus mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan pilar-pilar ibadah dalam Islam. Di buku ini dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manusia diciptakan untuk beribadah atau memurnikan agama hanya untuk Allah. Caranya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dan muslimah ini harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya agar amalan yang dikerjakan diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah. Sehingga orang Islam kalau dia sudah tahu tercipta untuk beribadah demi Allah, maka dia pun harus tahu yang namanya ibadah. Jangan sampai dia ciptakan ibadah-ibadah baru yang tidak pernah Allah perintahkan, bahkan Nabi contohkan, tapi mereka mengatakan ibadah. Allah pasti terima saat walaupun Nabi enggak nyontohin. kita supaya ini enggak kena banjir bandang lagi, penunggu laut enggak ngambek, kita potongin aja pala kebo, Tat. Ya, pala kebo dagingnya dikit, kita ambil badannya, Tat. Kepalanya kita kasih penunggu sono. Allah juga ngerti, Allah juga ngerti. Emang Allah ngerti dari dulu. Ente yang enggak ngerti ibadah sampai berbuat seperti itu. Ada yang mengatakan, "Oh, tidak ah, kalau saya ini berbusana seperti ini nanti timbulnya fitnah, Ustaz. Mendingan saya begini." Allah juga ngerti. Ajib, subhanallah. Allah juga ngerti. Padahal semua ada ukurannya. Ada ukurannya. Kalau sampai melanggar perintah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak berubah. Yang namanya dosa ya dosa. Yang namanya pahala ya pahala, kan begitu. Bukan kita bentuk sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini yang sangat disayangkan. Maka ulama menegaskan, duhai orang-orang Islam baik laki maupun perempuan, kau tercipta untuk beribadah. Kau tercipta untuk beribadah. Maka kalau kau tercipta untuk beribadah, pahamilah pilar-pilar ibadah. Bahwa ibadah ini punya pilar-pilar. Adanya bagian-bagian dalam ibadah tersebut. Yang pertama dikatakan bahwa orang harus mengetahui arti ibadah. Ibadah secara etimologinya ini berarti merendahkan diri serta tunduk. Jadi ibadah kalau menurut bahasa ini artinya merendahkan diri serta tunduk. Kalau menurut terminologinya, yakni syaraknya, ibadah ini ada banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Di antara definisi tersebut, ya, kalau tadi menurut bahasa artinya merendahkan diri. Maka nanti ada bab khusus, kita tuh enggak boleh nunduk sama orang, ya. Tidak boleh menghormati secara berlebihan. Bahkan dalam kitab tauhid disarahkan kalau ada ustaz atau ulama datang, zaman Rasulullah ketika Nabi datang, orang berdiri, apa kata Nabi? Duduk. Jangan kau jadikan aku seperti apa raja-raja orang-orang Nasrani. Di mana ketika mereka masuk, yang lainnya pun berdiri. Tidak, duduk kalian. Bahkan ketika dikatakan sayyid la takul, jangan kau katakan aku ini sayyid. Sebenarnya sayyid ini hanya milik Allah. Adanya kerendahan. Karena khawatir apa? Manusia menuhankan. Dan itu yang terjadi. Ketika orang menghormati ustadznya, orang alim secara berlebihan, padahal itu disunahkan, bahkan ada penekanan muakkad untuk menghormati orang-orang alim, silakan. Tapi jangan berlebihan. Karena resikonya kalau berlebihan, ini yang terjadi pengkultusan di negeri kita. Di mana guru kita melebihi nabi. Sampai kuburan guru kita lebih mulia ketimbang kuburan nabi. Oh, Masya Allah. Kuburan nabi aja enggak digini-giniin amat, tetapi kuburan guru kita over, Masya Allah. Bahkan kita mengkultuskan mereka seperti yang lainnya. Sampai-sampai kalau ada hadis yang sahih enggak kita terima. Habis guru kita bilang enggak begitu. Pengkultusan. Padahal gurunya manusia biasa yang terkena penyakit, kena flu, kena buang-buang air sama. Tapi karena banyak ilmunya, ketika dia sudah wafat, muridnya berlebihan. Guru saya sih dulu jalan di air. Padahal gurunya enggak bisa berenang, kecepak-kecepak dia bilang jalan di air. Subhanallah. Jadi kadang-kadang gara-gara kultus, mengkultuskan sesuatu dari mulut ke mulut. Jenderal Sudirman, semoga Allah muliakan beliau. Keluar masuk hutan sampai terkena penyakit tuberkulosis TBC itu kan, fisiknya ya Allah kena makan apa sakit gitulah ya. Tetapi banyak orang-orang yang mengkultuskan seakan-akan beliau ini waliullah yang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sehingga saking pengagungan kepada beliau, dibuatlah patung persis seperti orang zaman Nabi Nuh. Mulai membuat patung. Awalnya sih biasa. Itu patung biasa. Untuk apa? Biar masyarakat tahu, mengetahui sejarah. Karena besarnya satu negara, karena mengenal sejarahnya. Biar dia tahu. Awalnya benar. Tapi tahun berganti tahun, tak terasa mulai ada omongan. Itu kalau malam patungin geser tuh. Ngadepnya ke sana tuh. Ntar malam begini, mulai. Mulai, tak terasa nanti akan dikultuskan satu saat. Mulai masuk infotainment, acara ini, acara itu, bisa ngelihat apa di situ. Mulai itu kiai-kiai palsu yang bisa ngelihat macam-macam, diambil dari kakinya si Sudirman nanti, jenglot lah ini, innalillah. Orang yang punya penyakit dalam hatinya, Masya Allah. Sehingga dilala wallahu alam, kita enggak tahu, mungkin buat orang yang yakin dengan perbuatan syirik, tiap lewat jalan Jenderal Sudirman, pang numpang, subhanallah. Terjadi, enggak menutup kemungkinan. Bahkan zaman Nabi ada orang masuk neraka sebab lalar. Dan ada orang yang masuk surga pun sebab lalar. Ada antum pernah dengar cerita ini? Subhanallah. Ketika orang ini mau melewati satu patung, kata orang yang nunggu patung, tidak boleh. Kamu harus bersedekah dulu. Saya tidak mau sedekah ke patung. Tidak, walaupun seekor lalat sedekah. Oh, kalau lalat sih boleh tuh jalan. Neraka. Kenapa memberikan sedekah kepada patung? Subhanallah. Ini enggak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, karena ini banyak terjadi sekali. Orang Islam yang ingin mengecek apa tempat-tempat ibadah orang kafir, harus uniform ibadah mereka. Oh ya udahlah, sekedar begini doang. Sekedar. Padahal di Islam ada bab tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, tergolong kaum tersebut. Menyerupai saja. Apalagi kalau sampai menyetujui. Gitu loh. Menyetujui ya lebih fatal. Menyerupai saja haram. Wa anta ala man ahbabta, kata Rasulullah, karena kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta. Mengkultuskan atas dasar cinta, kau akan dibangkitkan bersamanya. Ya, tetapi cinta yang dimaksud cinta karena mengenal, ya. Islam tidak mengenal cinta buta. Kalau dikatakan cinta, tentu berilmu, tentu dia yakin, dia ikhlas, dia jujur, baru cinta. Kalau sabab ini timbul cinta, oh Masya Allah. Karena di kita kan cinta sama Michael Jackson, cinta sama artis ini, cinta sama artis itu. Kalau ditanya, sampai kenal tanggal lahir tuh artis, makanannya, warna bajunya, gayanya, nah ini masuk cinta. Dia kenal. Nah kalau sudah cinta, karena mengenal, kau akan dibangkitkan bersama dia. Allah, artis dibangkitin di mana? Enggak ngerti, subhanallah. Ente dibangkitin bareng dia. Walaupun antum sering sholat sekalipun. Ulama menyayangkan, kenapa mesti kita enggak mengenal para ulama-ulama saleh? Sirah Nabawi, para sahabat, Ummahatul Mukminin. Kita kenal dengan benar, seakan kita mengenal mereka tidak sekenal kita dengan orang-orang kafir. Tasabbuh fil kufar. Wa iyadu billah wa na'udzu billah, ya. Ini ibadah yang dikatakan menurut terminologinya ini atau mempunyai syarak ini ada beberapa hal, ya. Ini tiga dikatakan, ini tiga, ada tiga makna. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Itu makna yang pertama menurut syariat. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya, jadi kita taat sama Allah itu dengan cara mengikuti perkataan Nabi. Enggak mungkin kita melakukan ibadah kecuali yang Nabi katakan. Diperintahkan sholat, Allah mengatakan sholat wajib, ya sholat. Tapi kan kita enggak tahu cara sholat kan? Maka Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni salli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Enggak bisa antum kira-kira sendiri. Orang pada begini, kita begini biar kerenan dikit tuh, enggak bisa. Orang kayaknya kalau ruku begini enggak mantap, kalau kaki kita gini dikit dia enggak bisa. Sudah ada muqayyad, terikat waktu dan tempat, bahkan cara pun diajarkan. Maka itu enggak diperbolehkan. Maka mengikuti yakni lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Yakni tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Iya. Ada pula yang menerjemahkan bahwa yang namanya ibadah ketundukan yang paling tinggi. Maka ketika kata Rasulullah, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Padahal sujud rendah, tapi itu tingkat paling tinggi dalam ibadah. Kenapa? Karena orang sujud orang paling rendah, dan tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah. Tapi landasannya cinta, bukan terpaksa. Karena banyak orang sujud enggak berani nempel, takut cemong jidatnya. Jadi agar kita pelannya, penting orang Allah juga tahu kita. Allah juga tahu. Pan Nabi suruh neken, subhanallah. Jangan bilang Allah tahu. Allah mau maha tahu, Allah alim. Udah, antum belagak bodoh juga Allah tahu, masyaallah. Jadi sudah ibadah maksimalkan, tingkatkan maksimal. Allah ciptakan kamu ahsan, berikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Ya Allah, nanti ada masanya loh kita enggak bisa sujud. Wallah. Ketika sudah mulai pinggang kita kena pegel linu khusus, asam urat jadi favorit, subhanallah. Masya Allah, cuma bisa ngiri. Ya Allah, enaknya sujud kita cuma susah, masya Allah. Ya dulu lagi bisa, ente enggak mau. Udah gak bisa baru ngayal, penyakit dicari. Masya Allah. Yang ketiga, mana ibadah yang ketiga? Ya ini, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya secara global. Yang namanya ibadah, sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahirnya maupun yang batinnya. Inilah definisi yang paling lengkap. Sehingga ibadah itu maksimal. Jadi bukan sesuai selera kita. Bukan Ustaz, ana kalau sampai kayak begitu tuh ruku sujud takut baju lecek, takut baju lecek. Ana kalau sujud gitu takut poni ana keganggu. Poni, Tuhan. Si popon. Jadi ibadah tidak seperti itu. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Rujukan ke Nabi. Ini yang dikatakan rujukan kepada usul salasah. Kenali Allah, kenali Nabi, kenali Islam itu sendiri. Sehingga beragama enggak membuat perasa atau enggak mengira-ngira. Sehingga seakan-akan gara-gara orang yang seperti ini timbul kian warna dalam agama. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Tapi ikhwati fillah, terikat waktu juga ya. Anda berikan kesempatan atau ada punya aktivitas lain silakan. Yang mau bertanya silakan. Foto. Ayo afwan tum. Nama. Foto. Antum, foto. Salah, foto. Ini dia nomornya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alamat. Pak, ini ada beberapa yang katanya siaran kubur itu ya. Ya. Kita pergi misalnya ke orang-orang kayak wali songo itu termasuk perbuatan mungkinnya ya. Gini ya, akhirlah. Nggak bisa kita mengatakan musyrik dulu ya. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat kan. Pada hakikatnya ziarah kubur itu ada syariatnya ya. Ziarah kubur itu ada syariatnya. Nabi perintahkan fazuruha, ziarahi kubur. Karena ziarah kubur ini mengingat kematian ya. Sehingga kalau dikatakan ziarah kubur ini syirik, tentu harus tegakkan hujah dulu dong. Apa itu syirik? Jangan cuma kata orang ini syirik, syirik, ini gini, gini. Antum kudu berilmu, ini bid'ah, bid'ah. Tunggu dulu, antum kudu ngerti gitu loh. Enggak semerta-merta. Ya, di pemakaman Wali Songo, ya, dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, macam-macam ini, memang semua sekarang terjadi kesyirikan. Jujur saja, ketika orang meminta kepada kubur langsung, bahkan bertawasul, mereka mengatakan bahwa mana buduhum illa liqoribuna illallahi zulfa. Az-Zumar ayat 50. Allah mengatakan bahwa ketika mereka mengatakan tidak menyembah, cuma menjadikan tawasulan saja sudah syirik. Nah, makanya kalau dikatakan ziarah ke Wali Songo, ya untuk apa dulu gitulah. Kalau dia datang untuk mengingat kematian, itulah ziarah. Tapi kalau dia datang untuk tawasul, meminta ngalap berkah, ini yang dikatakan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, padahal silakan yang lain. Ayo. Maksudnya dengan takdir, kalau ya. Ada orang tua yang ingin merencanakan anaknya ketemu dia tuh pengennya laki-laki. Ya. Nah, jadi dia mengusahakan ada instruksi dari dokter, bla bla bla bla bla. Nah, itu kaitan hukum yang kita ada. Ya, ya itu kan cuma usaha ya, usaha bahwa ada dokter mengatakan kalau apa sebagian ya ahli herbal mengatakan bahwa kalau orang laki yang senang makan konsumsi daging kambing ya itu cenderung lebih kuat untuk gennya untuk membentuk laki-laki anak-anaknya. Tapi ini kan semua cuma prediksi saja ya, takdir urusan Allah ya. Adapun itu kalau ada arahan dari dokter atau ahli ilmi dibilangnya islah. Islah. Islah itu artinya pembenaran untuk sesuatu yang lebih baik. Tetapi bukan berarti lantas dia yang merubah, sisanya qadar Allah. Hanya usaha. Wallahu a'lam. Enggak mengganggu akidah. Lah, enggak ada masalah itu artinya usaha. Enggak bahasa bi insyaallah. Ya, tak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya ulumuddin yang dikatakan yang berzalik. Katanya tadi benar itu banyak. Ya, ya. Sedangkan kita tersebut adalah rujukan baca oleh para saudara-saudara muslim kita ya, di seluruh Indonesia. Ya. Nah, saya minta penjelasan apakah kitab itu kita jangan atau boleh untuk ya, baca sebagai untuk mencari pembelajaran. Ya. Dasarnya Al-Qur'an di mana Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik, bukan tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Segala sesuatu yang menyelisih Qur'an dan Sunnah adalah tidak baik. Ya. Saya hanya memberikan penjelasan tadi bahwa ada segelintir orang yang mudah mengkafirkan gitu loh. Ketika ada seorang yang berbuat salah karena khilaf. Manusia tempatnya salah. Siapapun dia. Sejak zaman para sahabat hingga zaman sekarang, mereka orang yang berbuat salah. Tidak ada sahabat yang maksum. Imam Ghazali pun seperti itu. Ya. Adapun buku beliau yang buku yang terkenal dari tulisan beliau, salah satu dari tulisan beliau, banyak tulisan beliau. Ya. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini telah menjadi buku panduan khusus pembelajaran di daerah Melayu. Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura ya, di kita di IAIN di mana sudah diajarkan secara merata ya. Tetapi bukan lantas kita ini taklidil a'ma, nanti ada bab taklid, yakni mengikuti secara buta tanpa kita mengetahui dari mana beliau Al-Ghazali ini mengambil ilmu tersebut gitu loh. Karena Imam Ghazali ini As-Syafi'iyah. Orang-orang pengikut Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah ilmu beliau ini ya. Tetapi beliau ini sempat beliau sendiri mengatakan dalam saya lupa dalam kitab beliau yang satu lagi apa judulnya itu, beliau mengatakan bidoati fi ilmil hadis nadij, bahwa perbendaharaanku tentang ilmu hadis ini lemah. Beliau yang mengatakan gitulah. Ya, beliau juga mungkin membuat buku tersebut, ya beliau tidak menyangka kalau sampai di Indonesia menjadi buku favorit. Cuma buat para penuntut ilmu, nanti ada pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis. Sehingga orang yang mempelajari hadis dengan benar, dia akan membela para ulama yang berbuat khilaf. Gitu loh. Jadi buku itu bagaimana Ustaz kalau ada 990 sekian doib hadisnya? Apakah buku itu dibuang begitu saja? Berkhilaf ulama. Yang pertama, ulama mengatakan islah. Nah, luruskan. Karena nanti ada hadis yang sahih fil makna, dhaif fil matan. Ada hadis yang benar maknanya tapi riwayatnya dhaif. Nah, sehingga harus ada penguatnya dan lain sebagainya. Namun ternyata ulama sepakat bahwa buku tersebut tidak boleh dijadikan panduan. Dibaca diperbolehkan untuk mengetahui kesalahan. Bahwa ternyata seorang ulama yang besar pun tidak luput dari kesalahan. Boleh, kalau antum sudah berilmu. Tapi kalau sudah jelas dikatakan bahwa buku tersebut begitu banyak hadis yang dhaif, buat para penuntut ilmu sebaiknya jangan dulu. Karena nanti antum akan terjebak. Contoh di kitab tersebut dikatakan sumu tasihu. Ini tersebar di masyarakat kan? Berpuasalah niscaya engkau sehat. Betul? Itu kan tulisan Imam Ghazali. Sementara Allah mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Bahkan Allah perintahkan kalau kau safar atau dalam keadaan sakit sudah cukup, jangan puasa, bayar nanti. Bagaimana dengan indahnya dia katakan puasa sehat? Allah sendiri mengatakan jangan puasa orang sakit. Baik. Ini banyak lagi nanti yang lainnya banyak sekali gitu. Jadi kalau memang kita menemukan hadis yang dhaif mutlak dan kita berilmu, ya tentu enggak boleh dong kita ikutin hadis yang dhaif. Tapi memang ada beberapa hadis yang sahih gitu loh. Sehingga yang saya pahami dari ulama memahami tentang buku Ihya Ulumuddin ini, sehingga timbullah pembelaan-pembelaan kepada Imam Ghazali. Nah, jadi islah itu bukan menjatuhkan. Bukan udah ente enggak usah kenal Ghazali, salah. Salah lagi gitu loh. Ternyata di akhir hayat Imam Ghazali ini di tangannya ketika beliau wafat ini beliau sedang mendalami Sahih Bukhari. Sehingga dikatakan kalau seandainya Imam Ghazali ini hidup 10 tahun lagi, maka dia jadi menjadi pembela sunnah. Artinya beliau orang yang berijtihad, gitu loh. Sehingga sikap kita kepada beliau apa? Islah. Islah. Bukan ketika kita melihat kesalahan ulama atau guru atau ini kita cut, kita musuhinnya, salah seperti itu. Ya, jadi bukan tidak boleh dijadikan buku panduan, tetapi membacanya kalau kita berilmu boleh-boleh saja. Lah bahasa. Insyaallah. Nah, ini pembahasan dalam sekali, ada bab khusus tentang masalah ini. Ya, insyaallah. Fadhil yang lain silakan. Wallahu a'lam. Ayo, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balo. Saya menarik ya, yang kita bilang itu pada akhirat nanti, pada mazhab, mungkin akan dikembangkan berdasarkan mazhabnya. Nah, saya juga belum dengar sih mazhab ini, mazhab katanya, kamu ikut mazhab mana ya, mazhab asli, Bahwa Allah baru dengar nih kalau dibilang dikumpulkan tiap mazhab. Tapi yang ada bahwa setiap orang beriman, setiap manusia ini dikumpulkan di belakang para nabi dan rasul. Gitu loh. Di mana ada seorang nabi dan rasul yang sedikit umatnya, yang tidak ada umat, yang banyak umatnya. Kalau per mazhab, siapa imam mazhab kita? Sementara kalau antum pahami dengan seluruh kitab mazhab, kompak mengatakan, la yahillu liqaumin ayattaba'ani man lam ya'rif min ayna akhadnahu. Tidak aku halalkan buat seseorang mengikuti kami. Ini Syafi'i yang mengatakan. Tidak dihalalkan ngikutin imam Syafi'i sebelum tahu dari mana Syafi'i mengambilnya. Dari mana Syafi'i mengambil? Quran, sunnah. Berarti kan tidak ada mazhab pada akhirnya. Bagaimana antum bisa katakan bahwa dikumpulkan per mazhab? Wallah, makin banyak firqoh nanti. Anda gak mendengar seperti itu, wallahu alam. Tapi yang pasti di padang mahsyar, orang dikumpulkan di belakang nabinya, rasulnya. Gitulah. Bukan per mazhabnya. Allah yahdik. Allah yahdik. Allah berikan hidayah sudah. Itu jangan dibahas pusing nanti jadi ribut. Allah yahdik. Semoga Allah berikan hidayah. Wallahu a'lam. Ya khair. Mungkin antum masih ada aktivitas yang lain, perlu? Tanya. Kondisi saat ini kan mungkin bisa enggak berarti ciri-ciri dajjal saat ini gimana? Oh ya. Nabi mengatakan bahwa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Kulluhum yazumu anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal yang dimaksud bukan dajjal yang kafaro, ya. Itu dajjal di akhir zaman mutlak itu nanti, ya. Yang akan membunuh Imam Mahdi, dibunuh Nabi Isa dan lain sebagainya ada nanti. Tapi dajjalun kadzabun, dajjal para pendusta, pendusta agama. Qaribun min salasin, bahkan lebih mendekati 30 orang. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya ini apa sih ciri khas mereka? Pendusta agama. Apa yang didustakan? Agama. Apa itu agama? Qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Ketika mereka membuat sesuatu yang baru yang nabi tidak perbuat, ya, dia perbuat. Dan ini menjadi i'tiqad keyakinan. Contoh ya. Saya sering sampaikan ke antum dengan canda walaupun insyaallah mengena gitu ya. Bahwa nabi kalau puasa tidak lebih dari 29 30 hari, betul? Tidak pernah nabi melakukan lebih. 29-30 karena ukuran mikdar manusia. Dia mengatakan tidak, guru saya 40 kan. Mutih lagi, betul? Subhanallah. Udah 40 mutih, berat benar. Oh, ini mudah-mudahan ini bulan depan 60 nih, Tat. Udah kalah nabi kan, betul? Tapi ada saja pengikutnya. Faedahnya apa tuh bisa 40 tapi bisa ngambang di air? Tasbih nyala, kalau ngomong api, masya Allah, sesuatu yang menakutkan gitu loh. Seakan-akan Islam diidentikan dengan yang seperti ini, yang nabi tidak begitu, gurunya begitu, gitu loh. Nah sehingga kalau dibanding-bandingkan, iya ya, nabi nggak ada seujung kuku gurunya. Ya kalau nabi nggak ada seujung kuku gurunya, apalagi si Ustadz Subhan yang nggak ada ilmunya gitu loh. Guru kita sih nggak begitu tuh. Subhanallah. Jadi ukur. Sementara agama ini qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Jadi dajjalun kadzabun, orang yang berbohong untuk agama, untuk kepentingan diri kah, partai kah, golongan kah. Sementara kalau kita belajar ini bukan untuk partai golongan, ini independen. Jangan antum pikir kita belajar bareng besok kita masuk partai ini. Lah. Tidak seperti itu. Bahkan anda sering tekankan bahwa yang dikatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, partai apapun dia bisa berakidah Ahlus Sunnah. Jangan pernah bawa-bawa bendera partai dalam belajar agama. Itu firqoh. Islam benci tafaruk. Tapi kalau antum berfirqah untuk dunia, ya ahsantum, jadikan firqah untuk anak tangga. Ulama enggak berani mengkritisi. Tapi kalau antum bentuk agama berkelompok-kelompok sampai nanti dibangkitkan pun per kelompok, masyaallah, tidak seperti itu. Ya, di dunia pun tidak boleh. Jadi dazalul kadzabun, pendusta para agama. Amma mutlak dikatakan ad-du'at al-abwaabi jahannam, para dai dari pintu neraka. Ini enggak boleh. Ya. Assalamualaikum. Ini ada aktivitas enggak jam 1 antum? Apa dalam kita? Fadal yang punya aktivitas fadal. Nanti ada disalahkan. Jalan ya, benar. Itu merupakan karomah, ya. Karomah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada beberapa hadis yang menjelaskan buat orang yang hafal Quran, ya. Kemudian orang yang memang Allah muliakan, ini kemuliaan-kemuliaan, ya. Tetapi itu pun sebagian kila waqala, artinya katanya kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Wallahu alam, semoga Allah muliakan orang tersebut. Aksan, kalau mungkin terakhir kali, ya. Ini juga di internet. Di Bali itu keluar tentang Al-Quran, bagaimana tanggapan Anda? Anda mungkin sepaham dengan Dr. Robi yang mengatakan bahwa internet ini butuh apa, pembuktian, ya, karena kita melihat dari internet yang kita mungkin belum lihat langsung, gitulah. Dan memang Syekh Ar-Robi ini mengatakan bahwa diharamkan kita mengetahui agama dari internet, gitulah. Khawatirnya timbul sesuatu yang muskilah, jadi hal yang nanti melencengkan agama. Ini kan yang terjadi di kita seperti itu. Ya Allah fa'alam, apapun yang terjadi, di telur ada Allah, di ini ada Allah, ada Allah fa'alam biswab. Ya, tapi kita enggak belajar agama dari situ. Nah, ya. Belajar agama dari kitab-kitab yang asli. Sehingga nanti antum enggak terjebak, karena kan antum tahu sendiri di kita ini subhanallah begitu banyak paham-paham waris. Gempa bumi diidentikan gempa tanggal 30 September, betul? Berarti 30 September 2009, 30 99 30-nya ini juz 30 99 surat 99 Izazul Zilatil Ardh, itu kan tat? Emang asbabun nuzul Izazul itu gara-gara Sumatera? Pas Izazul turun 1400 tahun yang lalu. Sahih? Ini kan takwil namanya. Dimirip-miripin. Saya jadi tambah yakin sama Islam. Kencing nanti berarti. Enggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Mudah-mudahan berfaedah buat anak pribadi, buat antum sekalian, ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kekurangan yang milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.